Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Kondisi ngeri remaja negeri ini. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN belum lama ini menyatakan, selain persoalan narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya serta HIV/AIDS yang menjadi masalah utama remaja di Indonesia adalah seks bebas. Bahkan angkanya sudah cukup mengkhawatirkan, yaitu mendekati 27% dari jumlah total penduduk negeri ini. Data ini sangat bisa berkembang, mengingat survei yang dilakukan BKKBN hanyalah di beberapa kota besar saja. Data yang disampaikan BKKBN bukanlah sesuatu yang baru, karena di mana-mana, terutama di lingkungan sekitar kita, dengan mudahnya kita temui sepasang remaja yang berlainan jenis melakukan aktivitas bersamaan. Aktivitas yang tentu saja mendekati perzinaan. Sehingga dengan mudahnya godaan setan pun berlanjut pada perbuatan yang sangat tidak dibenarkan, yakni hubungan badan yang mestinya hanya dilakukan oleh pasangan sah suami istri. Kondisi memprihatinkan yang menimpa remaja ini tidak sepenuhnya kita alamatkan pada mereka. Bagaimana selama ini peran dan tanggung jawab dari orang tua? Bagaimanapun orang tua memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Bahkan proses ini tidak berhenti sampai si anak mencapai usia remaja hingga dewasa. Itulah mengapa dekat tidaknya hubungan orang tua dengan anaknya berpengaruh besar terhadap perilaku si anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua bisa jadi riskan mendapatkan risiko lebih besar terkena virus yang membahayakan. Faktor lainnya adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak bersahabat akan berpengaruh terhadap keberadaan remaja. Mereka akan mudah melakukan perilaku yang tidak benar karena ikut-ikutan. Seperti adanya penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang, minuman keras, kenakalan remaja seperti tawuran, merokok, mencuri, sampai pada aktivitas kumpul kebo alias seks bebas. Belum lagi soal yang lainnya. Kemudian, perkembangan teknologi yang kian hari kian pesat bila tidak diberikan petunjuk dan arahan dalam menggunakannya yang terjadi di lapangan, banyak yang menyalahgunakan. Di mana para anak muda dan remaja menggunakan fasilitas-fasilitas yang lengkap pada internet termasuk untuk hal-hal yang tidak baik seperti menyimpan foto atau gambar dan video porno. Berbagai persoalan yang menjangkiti remaja memang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya adalah pergaulan bebas. Di mana pergaulan bebas dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks kekinian bukan hal yang asing. Karena setiap hari para remaja sudah begitu marak. Untuk mencegahnya harus ditanamkan pengetahuan akan bahaya pergaulan bebas. Karena dampak dari pergaulan bebas ini akan dirasakan oleh berbagai macam pihak seperti keluarga, masyarakat, dirinya sendiri maupun negara. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahayanya pergaulan bebas, maka para remaja harus diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan bebas dan memberikan pendidikan agama. Agar semuanya sadar tentang apa yang saat ini sedang terjadi, sehingga semaksimal mungkin bisa dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian editorial RDS FM Solo untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.